hai berbe hokane ja helm tanna di atuh uta kaba honda betha cangkla kaca pion tanna kasa hai bangta kenawane ja kebe helm hande olaga kebe pion ba honda kalage ureng medoa pake helm kon kelaga nyore bah berdoh uta gara-gara cewek laga dan sepion kakak pobeca hai abang bek letan nebra lugo honda kan ngampe ngepaja ona neja keno nera nemat bukang beroh mesa jepada polisi jidong mesiga beka hai berbe hokane ja helm tanna di atuh uta kaba honda peta cangkla kaca pion tanna kasa hai bangsa keno ane ja kepe helm hande olaga kepe sepion ba honda kalage ureng medoa pake helm kan kelaga nyore